Kali ini langsung saja tembang kedua spesial untuk keluarga besar X-Train nang ucapan dua-dua. Konnichiwa. Spesial buat dulur-dulurku semuanya. Terima kasih. biasa, matur sembah nuwun. Hansamu. Mbak Devi. Apa artinya, Mas?